Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di bulan-bulan haram ini yang Allah haramkan sejak penciptaannya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta Muharram, Allah masih memberikan kepada kita di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah ini masih untuk bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah ketaatan kepada Allah. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menerima amaliyah ibadah kita dan memberikan tambahan taufik untuk kita bisa berlomba-lomba dengan amalan kebaikan setelahnya dan setelahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Likulli amalin syirrah, wa likulli syitratin fatrah." Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad naja, faman kana ila ghairi dzalika faqad halak aw kama qal. Di kulli amalin syirrah, setiap amalan yang dilakukan seorang akan muncul nilai kesemangatan dan masa puncaknya. Wa li kulli syirratin fatrah, dan setiap kesemangatan tersebut itu akan muncul nilai kejenuhannya. Maka faman kana fatratuhu ila sunnah, barang siapa yang di masa jenuh fatrah futurnya dia masih di atas sunnah, terus melakukan amalan soleh yang lainnya, faidha farata famsab, kalau engkau telah selesai dari sebuah amalan, maka bangkit bersungguh-sungguh melakukan amalan yang lainnya, faqad naja, maka dia adalah orang yang selamat. Faman kana ila ghairi dzalik, barang siapa dikala jenuhnya malah meninggalkan tuntunan kepada hal yang sifatnya duniawiyah atau jauh dari al-haq, maka faqad halak, dia telah binasa. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang selamat, yang mudah-mudahan dengan istimrar ala talabil ilmi syar'i ini, terus-menerus kita belajar ilmu syar'i, menjadi sebab kita semakin kokoh dan istiqomah di atas agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini, sebagaimana biasanya, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, kita mendengarkan hadis yang akan dibacakan anak-anak kita, yang telah menghafal dua atau satu hadis kemarin, habis, hah? Dua hadis, satu hadis yang terakhir. Yang mau baca dua dipersilakan. Tafadhol, man hafidhul hadis fal yaqra. Dibaca yang telah hafal. Tafadhalu. Thank you. Nah, barakallahu fikum. Hadis mengenai tentang bagaimana bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib indak ya aska penulis. Apa makna solawat atas Nabi? Hah? Wallahu a'lam. Aska Karsen, mana? Ndak as-sana'uhu fil mala'il a'la. Naam. Pujian sanjungan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang tinggi. Naam. Itulah makna shalawat Allah atas Nabi. Apa makna shalawat sesama hamba? Ndak ya kar aska sumbang ena. Mana? Aina azka? Ndak. Apa? Kita bersolawat atas Nabi. Kalau Allah bersolawat atas hambanya, maknanya Allah memuji dan menyanjungnya. Nah, kalau kita bersolawat atas Nabi, atas para sahabat Nabi, azka yang keempat ada enggak? Hah? Ada enggak yang keempatnya? Tidak ada. Antum, oh, Sulaiman. Siapa yang mau menjawab? Nagi Amar. Amar apa Amar? Lah antum. Ala. Amar Kaliminasu. Amar lagi, Amar Cilacap mana? Hah? Amar Cilacap mana? Korin ya Abdul Aziz. Aina Amar? Aina Amar? Amar Cilacap. Apa namanya? Daerahnya apa namanya? Abdul Aziz, mana Amar? Hah? Kemana Amar? Amar yang lainnya, siapa Amar siapa lagi? Hah? Apa? Amar Jakarta, mana? Tayyib, indak. Wallahu alam. Siapa lagi Amar siapa lagi? Hah? Amar mana? Dari mana? Ndak. Hah? Amar tema satu kemana? Abdul Aziz mana Abdul Aziz? Aina Abdul Aziz? Karibnya Amar. Abdul Aziz enggak ada, Amar enggak ada. Kemana Amar? Hah? Wallahu a'lam. Mana temannya si yang tugasnya sama? Fawaz. Mana teman antum? Fawaz mana Fawaz? Hah? Ada enggak Amar? Ketua kelasnya siapa? Abdullah. Ketua kelasnya Faris mana? Di belakang. Khair insyaallah. Baik, ada Amar yang lainnya? Kita berpindah kepada Abdurrahman. Abdurrahman Muntilan. Mana Abdurrahman Muntilan? Aindak. Wallahu a'lam. Abdurrahman mana lagi? Abdurrahman Banjar. Sudah datang belum? Belum. Abdurrahman? Abdurrahman Zaki. Nah. Abdurrahman siapa lagi? Hah? Abdurrahman. Ndak ya Abdurrahman? Abdurrahman siapa lagi? Hah? Apa maknanya ya ikhwan? Siapa yang tahu? Makna salawat hamba atas hamba, sesama hamba Allah. Apa? Rifki? Doa, yaitu berdoa. Berdoa mendoakannya. Barakallahu fikum. Tayyib, kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Bulughil Maram, hadis 150 tertulis dalam tarqim di sini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka "falyasta'id billah min arba," maka hendaklah berlindung kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, hendaknya dia mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab neraka. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah yang Allah datangkan dalam kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah yang muncul dari al-masihid dajjal, dajjal yang terus berkeliling ke penjuru dunia. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim saja ada tambahan idza faragha ahadukum anit tasyahudil akhir. Apabila salah seorang kalian telah selesai dari tasyahudul akhir. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini enam adalah tentang bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ta'awud, yakni minta perlindungan dari apa namanya? Empat perkara. Diterangkan para ulama, hukum isti'adzah dari empat perkara ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha. Nabi memerintahkan hal tersebut. Naam. Nabi memerintahkan untuk barakallahu fikum mereka membaca dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari azab neraka. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan dan juga dalam, yaitu setelah kematian. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah ujian yang Allah datangkan dengan adanya dajjal yang berkeliling ke seluruh penjuru negeri dan merusak hamba-hamba Allah untuk menjadi kufur kecuali tidak masuk ke dua tanah suci, kota Madinah dan kota Mekah. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini yang pertama memberikan faedah tentang fihi dalil ala wujubiyatil isti'adzah min hadhil arba'ah ba'da tasyahudil akhir. Di dalam hadis ini ada dalil bagi mereka yang memandang tentang wajibnya berlindung dari empat perkara, enam, berlindung dari empat perkara setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, enam, barakallahu fikum, hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Yang kedua, fihi isbatu azabil qabri wa dzalika raddan 'alal mu'tazilah alladzi yunkiruna azabal qabr. Yani barakallahu fikum, di dalam hadis ini ada penetapan azab kubur, yang mana ini merupakan bantahan bagi mereka orang-orang Mu'tazilah. Naam, orang-orang Mu'tazilah yang mereka barakallahu fikum, yaitu menolak tentang adanya azab kubur. Mereka menolak azab kubur. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah salah satu kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah, yang mereka membangun agama mereka harus rasional, harus masuk akal. Naam, harus masuk akal. Di mana mereka orang-orang yang yuqaddimunal aqla 'alal aqli, 'alan naqli. Yaitu mereka mengedepankan akal di atas penukilan. Jadi faida, yakni apabila ta'arada bainan naqli wal aqli qudimatil aqlu. Apabila bertentangan antara nas-nas Al-Quran dan sunnah yang dinukilkan dengan akal mereka, maka mereka lebih mengedepankan akalnya. Dikala azab dan nikmat kubur bagi mereka secara logika, secara matematis, secara kenyataan kasat mata adalah barakallahu fikum, tidak ada penyempitan, tidak ada pula perluasan, maka mereka menolak azab kubur. Naam, mereka menolak azab kubur dengan alasan apa? Karena tidak masuk akal. Naam barakallahu fikum. Di sini bantahan mereka yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan azabul qabri, bahkan beliau memerintahkan kita berlindung darinya. Berlindung dari azab kubur. Naam. Yang kedua, diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaidah mundhabithah yang baku. Anna umurul akhirah la tuqasu bi umurid dunya. Bahwasanya perkara-perkara yang terjadi di akhirat, yang ini merupakan perkara gaib yang merupakan hak Allah semata, tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara dunia. Perkara gaib, perkara akhirat sebagai misal, tidak bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Kalau di dunia secara matematika, 1 ditambah 1, 2, semakin banyak pula hasilnya. Di akhirat tidak demikian. Amalan yang dibangun di atas kebid'ahan, semakin banyak, semakin menjadikan orangnya jauh dari al-haq, dari kebenaran dan pahala. Berkata Al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, mazdada sahibu bid'ah bid'atahu ilazdada minallahi bu'da. Tidaklah orang yang melakukan kebid'ahan semakin antusias dan semangat melaksanakan kebid'ahannya, melainkan semakin menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, laitulah perkara akhirat tidak bisa dikiaskan dengan dunia. Naam, sehingga di sini azabul kubur ini ada. Naam, azab kubur itu ada. Ditetapkan oleh syariat bahwasanya azab kubur ini ada. Naam barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang harus kita imani, yaitu bahwasanya azab kubur itu ada. Akal kita bisa menjangkau atau tidak, tetap kita tetapkan. Kenapa? Karena amrun akhirat ini tauqifiyah, yaitu berpijak pada dalil, bukan pada akal. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya, min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan berupa alimtihanat ala sidqi imanihi, berupa ujian-ujian untuk melihat kejujuran iman dia. Keimanan kita diuji. Yang namanya keberhasilan dunia ataupun keterpurukan dunia, ini semua dalam rangka untuk menguji kejujuran, kekokohan, dan juga kelurusan iman seseorang. Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh telah kami, atau walakot apa, walanabluwan walanabluwakun, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, dan ujian-ujian penderitaan. Semua ini fitnah, Allah tekankan betul-betul sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, agar supaya kalian atau para kaum, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Dan Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang keempat atau yang ketiga, Allah berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka dengan keimanannya, sehingga nampak jelas terbukti orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Sehingga di sini kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang Allah datangkan dalam kehidupan dunia. Apapun keadaannya, maka yang terbaik adalah ghaniyun syakir, dan yakni fakirun sabir. Yang terbaik adalah orang yang ghaniyun syakir, orang yang dia itu tatkala mendapatkan kekayaan, keberuntungan, dia bersyukur kepada Allah, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan ibadah yang dikaitkan dengan nikmat yang ada padanya. Dan atau yang kedua, faqirun sabir, yaitu orang yang fakir, yang diuji kehidupan dunianya, namun dia bersabar, terus mengharapkan rahmat Allah dan pertolongan serta pahalanya, untuk bisa menjadikan dirinya mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahmullah, di antara faedah hadis yang ada, dan wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masihud dajjal, di mana kisah dajjal ini panjang lebar lengkap dibawakan oleh beliau Imam Nawawi dalam akhir-akhir kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan antum semuanya dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mencapai pelajaran tersebut. Nah, bersama beliau ustaz kita, orang tua kita, Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah taala. Nah, ini diantara faedah hadis yang ada, dan masih terkait dengan hukum yang lainnya insyaallah kita ambil dalam pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita kembali pada kitab kita, pada kitab Manhajus Salikin. Qala al-Imam Sa'di, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, pada poin rokem mi'ah wasitata asyar, yaitu 116. Qala fa'idha faraqa min salatihi, apa beliau Nabi SAW telah selesai dari sholatnya, istighfara salasan, maka beliau beristighfar tiga kali. Nah, beliau Nabi SAW apabila telah selesai sholat, beliau beristighfar tiga kali. Waqala, dan beliau mengatakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, yang maha menyelamatkan dan maha selamat dari berbagai aib dan kekurangan. Naam. Wa minka salam, dan dari engkaulah keselamatan. Ya tabarokta, maha suci engkau, ya dzal jalali wal ikram, ya Allah zat yang maha memiliki kemuliaan lagi kedermawanan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Beliau juga membaca tahlilat. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak dibadai kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya lah kerajaan dan kepemilikan. Lahul hamdu, dan hanya miliknya pula pujian yang diiringi dengan keagungan dan yakni kecintaan. Walahun ni'matu, dan hanya miliknya lah segala nikmat yang ada, baik yang lahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar. Lahul fadlu, dan hanya miliknya lah karunia. Walahu sana'ul hasan, dan hanya milik Allah lah pujian sanjungan yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak dibadai kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Ini zikir yang dibaca setelah sholat. Kemudian juga datang riwayat yang membacakan di sana subhanakallahu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamamal mi'ah. Membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakni menjadi sempurna hitungan 100. Subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dikenapkan atau disempurnakan 100, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah barakallahu fikum lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in barakallahu fikum apala yaitu la ilaha illallahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir genap 100. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka dalam bab ini adalah pembahasan mengenai zikir setelah salat. Naam, zikir setelah salat. Di mana terlewatkan dalam hal ini, yakni pembahasan tentang salam. Nah, terlewatkan di sini beliau tidak membahas tentang salam. Maka barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum dibahas oleh para ulama hukmut taslim. Hukmut taslim yaitu hukum mengucapkan salam dalam sholat. Datang hadis dari Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, dibawakan al-imam ibn Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram. Beliau mengatakan sallaitu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maka di sini dibawakan oleh beliau sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Wa'il ibn Hujur. Beliau mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau selalu mengucapkan salam ke arah kanannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke arah kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Namun sebagian ulama menetapkan di dalam hadis ini, na'am barakallahu fikum, yakni ada illah, ada penyakit. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di nomor hadis 997 dan Tabarani dalam Kabir, Mujamul Kabir, jilid 22 halaman 45. Ini diriwayatkan min tariq Musa ibn Qais al-Hadrami an Salamah ibn Kuhail an Alqamah ibn Wa'il an Abihi fadzakarah. Naam. Ini barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan jalannya. Naam. Namun di sana ditetapkan oleh para ulama, yakni dalam hadis yang mahfud di sana, walaysa fi lafdus salam, tidak ada lafaz salam. Sehingga di sini diilahkan oleh para ulama, yang pertama tentang adanya pelafadan salam dan juga tambahan warah wa barakatuh. Ini barakallahu fikum, hadis ini yang dijadikan dalil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata diterangkan para ulama yaitu adanya illah, adanya penyakit khafiyah yang samar. Maka di sini dari hadis ini dibahas para ulama hukmut taslim, hukum mengucapkan salam dalam sholat. Telah lewat dalam pertemuan yang lalu bahwasanya salam merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat, yang tidak sah sholat seorang kecuali harus ada salam. Di mana ini adalah madhabnya jumhur ulama, mayoritas para ulama, yang mereka berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib mengenai sholat tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim, yang menjadikan dia haram dari gerakan dan ucapan di luar sholat adanya takbiratul ihram, kemudian menjadikan halal kembali adanya salam, sehingga menunjukkan salam merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, hukum salam adalah yakni rukun diantara rukun-rukun sholat menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Dhahaba ta'ifatun minal fuqaha ila annahu la yajib. Sebagian fuqaha memandang salam itu tidak wajib. Nah, bukan rukun, bahkan tidak wajib. Nah, fal yajuzu lahul khuruju min salatihi bi fi'li kulli munafin laha min akal aw syurbin aw akalamin aw hadasin wa huwa qaulul hakam wa Hammad wa Tsauri wa Abi Hanifah wa ashabuhu. Naam. Di mana barakallahu fikum? Pendapat sebagian ulama, yakni pendapat Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah. Naam. Pendapat Imam Al-Auza'i, Ishaq Ats-Tsauri dan Hammad, mereka berpendapat salam itu tidak wajib. Bahkan boleh kita keluar dari sholat dengan seluruh perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Makan tidak batal, minum berarti sudah selesainya. Bahkan hadas sekalipun, nah, itu boleh. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, kenapa? Yang pertama, tidak adanya dalil yang sahih yang mereka bersandar dengannya. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan marfu' sampai kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan, "Idza ahdatsa ahadukum faqad jalasa fi akhiri salatihi qabla an yusallima jazat salatuhu." Apabila salah seorang kalian mengalami hadas dan sungguh keadaannya sudah di akhir sholat sebelum salam, tinggal salam saja, ces. Nah, misalnya ya, misalnya berhadas, maka kata beliau, kata dalam hadis ini, jazat sholatuhu, maka telah sah sholatnya. Ya, telah sah sholatnya. Hadis ini diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi. Namun hadis ini, nah, paham ini ya, hadisnya ada dalam riwayat Tirmidzi nomor 408. Namun hadis ini fi isnadihi dalam sanadnya Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi. Siapa? Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, rawi ini. Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi diterangkan para ulama wa huwa dhaif, yaitu rawi yang dhaif. rawi yang dhaif. Dan dilihat sanadnya, ittaraba fi isnadihi, dan telah terjadi kegoncangan yang dahsyat dalam sanadnya, kadangkala meriwayatkan dari ini, kadangkala ini, tidak bisa disatukan. Nah, sehingga dikatakan hadis yang dhaif. Nah, karena dari jenis muttarib. Nanti demikian. Nah, muttaribul isnad. Nah, bahkan Ibnu Rajab mengatakan waraf'uhu mungkarun jiddan. Mengatakan hadis ini marfu' sampai ke Nabi, ini adalah mungkar. Hadisnya mungkar. Naam. Wala allahu mauquf. Dan mungkin yang benar kalau mau diangkat itu mauquf saja ucapan sahabat. Naam. Bahkan beliau mengomentari tentang Abdurrahman Ibn Ziyad Al-Ifriqi, kata beliau, Al-Ifriqi la yu'tamad ala ma yanfaridu bihi. Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi ini kalau meriwayatkan sendirian tidak boleh dijadikan pegangan. Nah, inilah keadaan-keadaan alul hadis dari zaman dulu sampai akhir zaman. Nah, kata para ulama, bahwasanya ilmu jarh wa ta'dil qa'imatun ila yaumil qiyamah. Tetap terus tegak, orang akan menilai ini belajarnya apa? Oh, itu main-main. Nanti kalau dia meriwayatkan jangan jadi pegangan, walaupun santri, tapi di sini main-main sudah. Kalau dia ngomong jangan pegang dulu, sampai dikuatkan sama yang lain. Kenapa? Karena dia la'ab, sedangnya bermain. Oh, demikian. Nah, ini lihatlah, jangan disepelekan masalah adab majalisul ilm. Nah, jangan disepelekan adab majalisul ilm. Karena dulu para ulama melihat seorang dalam mendengarkan majalisul hadis, majalisul sama', mendengarkan hadis, mereka bermain-main pulpen sudah, ini nanti dhaif gitu. Jadi masya Allah ya, kalau dulu majalisul sama', nah ini mereka sampai seperti ini, di luar akhlaknya enggak baik, oh tidak dijadikan pegangan dulu, enggak jadi patokan. Nah ini masya Allah, dan itu qa'imatun ila yaumil qiyamah. Nah, sehingga kita berusaha untuk meminta kepada Allah taufik untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mendapatkan kebaikan dari seluruh sisi. Nah, di sana hadis yang tadi menerangkan bahwasanya salam tidak wajib adalah dhaif. Nah, adalah dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Dengan demikian maka hukum salam adalah rukun min arkanis shalah sebagaimana pendapat jumhur ulama dengan pijakan hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib tentang salat. Beliau Rasulullah mengatakan wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim, yang menjadikan haram dari gerakan-gerakan di luar dan ucapan di luar salat adalah adanya takbiratul ihram, dan yang menjadikan halal kembali melakukan hal-hal yang tadinya dilarang ketika salat dan itu halal di luar salat adanya taslim, adanya salam. Sehingga salam itu hukumnya fardu ataupun juga hukumnya ruknun min arkanis shalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang permasalahan kedua, sifatus taslim, sifat salam. Bagaimana sifat salam yang ada? Maka aksarul ulama, mayoritas para ulama, ila anna sifat taslim, berpendapat bahwasanya sifat tata cara taslim, assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi wa shimalih, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Nah, berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Jabir bin Samurah dalam Muslim nomor hadis 431, beliau mengatakan kunna idza shalaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulna assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, asyara bi yadihi ilal janibaini. Beliau Jabir bin Samurah mengatakan dahulu kami apabila salat bersama Nabi maka kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kata beliau, Rawi beliau mengisyaratkan dengan tangannya kedua arah. Nah, dengan jarinya kedua arah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, berarti apa? Assalamualaikum warahmatullahi saja. Nah, hadis ini riwayat Muslim dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, yang diriwayatkan di dalam Sunan. Demikian pula apa namanya hadis yakni Ammar ibn Yasir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dibawakan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhaddits Yamaniyah Fadilatul Syekh Muqbil ibn Hadi al Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihaini, di mana Ammar bin Yasir mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu jad bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Ammar bin Yasir, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga terlihat putih pipinya. Pipi beliau itu sangat putih terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul-betul terlihat pipinya. Nah, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Ibnu Rajab, lawiktasara ala qawlihi assalamualaikum ajza'ahu indal jumhur wali ashabi Ahmad fihi wajhan. Nah, yakni kalau sekedar mengucapkan assalamualaikum bagaimana? Apakah boleh? Nah, yakni menurut jumhur ulama maka itu boleh. Maka itu boleh. Paham? Sehingga di sana para ulama membagi tata caranya tiga. Yang afdal assalamualaikum warahmatullahi atau yang masyhurnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum ke kiri. Atau sekedar assalamualaikum ke kanan. Maka itu satu kali, dan itu sah menurut jumhur ulama. Bagaimana kalau wabarakatuh juga boleh, namun ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, ini barakallahu fikum. Yani tentang apa namanya tentang kaifiyah salam. Walaupun di sana sebagian menyatakan bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan satu kali salam assalamualaikum saja, itu hadis-hadisnya itu dipermasalahkan. Namun jumhur ulama menyatakan boleh dan sah hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini tentang tata cara salam. Pembahasan berikutnya mengenai salam. Mengenai salam barakallahu fikum. Di sana hal yajtajibut taslimah tsaniyah. Nah, ini tadi sudah sedikit. Apakah yakni wajib untuk salam dua kali? Jawabannya adalah barakallahu fikum, yakni wal qailuna bi taslimataini aktsaruhum ala annahu law iktasara ala taslimatin wahidatin ajza'ahu wa salatuhu sahihah. Naam. Mayoritas orang-orang yang mengatakan salam itu dua kali, mereka mengatakan kalau mencukupkan satu kali saja tetap sah sholatnya. Dan bahkan Ibnu al-Mundhir menukilkan adanya ijma' dari ulama yang beliau hafal. Namun barakallahu fikum, ini permasalahan khilaf. Yang benar ini qaulul jumhur bukan ijma'. Yang benar qaulul jumhur, ucapan jumhur bukan ijma. Ini wallahu alamu bisawab. Dalil yang mereka gunakan hadis Ali yang mutlak, wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkannya adalah salam. Nah, di situ tidak ada keterangan sehingga di sini difahami dari hadis ini jumhur menjadikan sah salam satu kali. Mana yang afdal? Dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wallahu a'lamu bissawab. Nah, barakallahu fikum. Tinggal ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, hal yusallimul ma'mum agiba faraghil imam minat taslimataini am taslimatan ula faqat. Jamaah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya taslimnya kalau sudah selesai dua kali, apa boleh kalau imam sudah assalamualaikum warahmatullahi kemudian makmum salam? Nah, ini maka di sini al aula, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, al aula yang lebih utama lil makmum an yusallima aqiba faraghil imam minat taslimaini. Yang aula, yang afdol, makmum salamnya kalau imam sudah selesai dari dua kali salam. Fa'in salama ba'da taslimatihil ula, kalau seandainya makmum salamnya setelah imam baru satu kali salam, assalamualaikum warahmatullah, maka makmum pun assalamualaikum warahmatullah. Demikian, maka ini jaza, maka ini boleh. Indaman yakulu inna saniyata ghairu wajibah. Nah, bagi orang atau bagi ulama yang berpendapat taslim yang kedua ini bukan wajib. Nah, ini barakallahu fikum. Namun bagi mereka yang berpendapat harus dua kali salam, maka itu tidak boleh. Nah, ini yang jelas barakallahu fikum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau pendapat jumhur satu kali salam boleh enggak? Boleh. Artinya berarti menurut jumhur ulama ya sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, makmumnya juga berarti ini sah. Namun yang afdol dua kali. Nah, pertama dipastikan dia telah imam telah selesai dan keluar dari sholat secara ijma karena sudah dua kali. Nah, bagi mereka berpendapat salam kedua wajib ataupun tidak. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, ini barakallahu fikum. Ini kalau seandainya bareng atau makmum mendahului. Nah, makmum mendahului. Nah, di sini dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah, "Law sallamal ma'mumu ma taslimi imamihi fa fi butlani salatihi li ashabina wa ashabi Syafi'i wajhan. Allah sahu indana wa indahum annahu la tabtulu salatuhu." Nah, seandainya makmum membarengi imam, membarengi imam, assalamualaikum warahmatullahi, membarengi katakan ya. Maka ini yang rajih menurut madhab Syafi'i, madhab Hanabilah, dan yang di apa namanya pilih oleh para ulama adalah tetap sholatnya tetap sah tidak batil. Nah, bagaimana kalau makmum mendahului imam? Nah, makmum mendahului imam. Nah, ini barakallahu fikum. Di sini ada peringatan tanbih dari Ibnu Rajab rahimahullah. Wa in sallamal ma'mumu qabla salami imamihi. Apabila imam atau apabila makmum bersalam sebelum salam imamnya, lam yajuz, maka tidak boleh. Wa batulat salatuhu in ta'ammada dzalika, dan batal salatnya kalau dia sengaja hal demikian. Wa lam yanwi mufaraqatahu ala wajhin yajuzu ma'ahul mufaraqah illa inda man yara anna as-salam laisa minas shalah. Naam. Di sini kalau seandainya di sini dia salam sebelum imam, maka akan batal sholatnya terlebih kalau dia sengaja salam sebelum imam. Kecuali dia meniatkan. Meniatkan. Kalau terjadi sesuatu, misalnya pada anakku yang di sana, aku akan salam mendahului imam. Niatnya. Yang aku harus keluar. Maka tiba-tiba imam sudah, wah ini sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar. Dari awal sholat sudah diniatkan. Nah, mungkin enggak? Mungkin dia membawa sesuatu yang berbahaya atau apa? Nah ini, demikian. Artinya demikian. Ini yang benar. Namun di sana khilaf. Bagaimana kalau niat? Niat akan menjadi sah. Indaman yaro annasalam laisa minas shalah. Mereka yang menyatakan bahwasannya salam ini bukan bagian dari sholat, bukan rukun sholat, maka tetap sah. Namun yang memandang ini rukun sholat, berarti imam belum selesai, dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Naam, ini bisa dilihat pembahasan dalam Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hanbali jilid kelima halaman 222. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, dan insya Allah terkait dengan zikir akibat sholah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kepada kita barokah dalam umur kita, ilmu yang telah diberikan dan juga harta benda yang dititipkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah ulaikahum ulul albab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita sebelum mati. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik